Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kullal muhdatsatin bid'ah. Wa kullal bid'atin dalalah. Wa kullal dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Syarah dari Kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Pertemuan yang lalu sampai pada keutamaan tauhid. Ya. Dan tauhid yang bisa menghapuskan dosa. Barakallahu. Di antara keutamaan tauhid, seseorang akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat, dan dia akan terbimbing saat di dunia. Sekarang kita masuk pada matan Kitab Tauhid yang masih masuk pada keutamaan tauhid. Qala Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala an Ubadah Ibn Shamit, dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya. Lafaz radhiyallahu anhu ini untuk para sahabat, dan mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Al-Bayyinah, surat At-Taubah, dan banyak lagi berkaitan. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, man syahida alla ilaha illallah wahdah la syarikala, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi kecuali hanya Allah saja, la syarikala, yang tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Dan barang siapa yang bersaksi setelah bersaksi atas tauhid uluhiyah, kemudian persaksian yang berikutnya, dan barang siapa yang bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, tauhid mutaba'ah, wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, dan barang siapa yang setelah itu dia bersaksi bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan Nabi Isa adalah kalimat Allah, ya, yang Allah tujukan, berikan kepada Maryam, yakni ibunya. Wa ruhum minhu, dan barang siapa yang bersaksi bahwasanya Nabi Isa adalah ruh yang Allah ciptakan, berasal dari ruh barakahikum yang kemudian dimasukkan ke dalam jasad atau janin Nabi Isa ketika itu, ya, masih kecil di dalam perut ibunya Maryam. Wal jannata haqqun wan nara haqqun, dan barang siapa yang bersaksi bahwasanya surga adalah benar dan neraka adalah benar, benar-benar ada, benar-benar terwujud. Adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga, ya, sesuai dengan amalannya. Akhrajahu, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala, beliau membawakan hadis ini menunjukkan bahwasanya tauhid bisa menghapuskan dosa, dan tauhid mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah faedahnya akan disampaikan. Kemudian berkata penulis kitab Al-Mulakhas sebagai syarah penjelas dari kitab Tauhid ini, yakni Asy-Syaikh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau berkata, menjelaskan satu persatu, beliau menyatakan Ubadah ibn Shamit huwa Ubadah Ibnu Shamit Ibni Qais Al-Ansari Al-Khazraji. Ubadah Ibnu Shamit, nama beliau adalah Ubadah bin Shamit, ayahnya As-Shamit bin Qais, kakeknya Qais Al-Ansari, dari kalangan Ansar Al-Khazraji, suku Khazraj. Ansar di antara sukunya Barakabikum atau Madinah, penduduk Madinah ketika itu suku terbesar adalah Aus dan Khazraj, yang mana keduanya berperang sampai turun temurun selama 3 abad lebih. Tidak ada yang bisa menyatukan dua kelompok yang besar ini melainkan keutamaan Allah Subhanahu wa taala, fadlullahi taala, izin Allah Subhanahu wa taala, dengan diutusnya Islam melalui Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak bisa menyatukan. Namun yang menyatukan adalah keimanan yang Allah berikan, masukkan ke dalam dada-dada mereka. Sehingga suku Aus dan Khazraj kebanyakan mereka yang menjadi sahabat Nabi terpilih menjadi sahabat Ansor yang kemudian menolong Nabi Muhammad alaihissalam dengan darah, dengan jiwanya, dengan hartanya, dan dengan ilmunya. Walaupun zaman dahulu belum ada ya media-media yang canggih seperti sekarang ini, namun Islam barakallahu fikum meluas ya, masuk ke dalam pelosok-pelosok negeri barakallahu fikum. Ahadun nuqabai badriyun, beliau adalah salah satu pemimpin ya dalam perang Badar. Masyhurun, yang sudah dikenal. Tuwfiya sanata Rabi'ah wa salasin minal hijrah, beliau meninggal pada tahun 34 Hijriah. Jadi setelah Nabi hijrah, Nabi hijrah itu dihukumi 1 Hijriah. Kemudian 34 tahun kemudian beliau meninggal. Walahu ithnatan wa sab'ina sanah, dan beliau memiliki umur 72 tahun baru meninggal. Para ulama berselisih di mana meninggalnya beliau. Ada yang menyatakan beliau meninggal di Baitul Maqdis, ada yang menyatakan di Madinah. Namun insya Allah yang terkuat adalah beliau meninggal di Baitul Maqdis. Barakallahu. Kemudian berkata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala terkait hadis lafaz syahida alla ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Maksudnya adalah takallama bihadhil kalimah arifan limaknaha amilan bimuktadoha zahiran wa batina, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang benar untuk diibadahi kecuali hanya Allah saja, tidak ada sekutu baginya, itu dengan ucapan, tentu dengan hati, barakallahu fikum, dia meyakini. Ucapan seseorang la ilaha illallah terkait kalimat tahlil, kalimat tauhid, la ilaha illallah, dia akan mendapatkan keutamaan apabila barakallahu fikum arifan limaknaha, dia mengetahui makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah itu bukan tidak ada Tuhan selain Allah, itu kurang. Dikarenakan orang-orang musyrikin Quraisy mengakui tidak ada Tuhan kecuali Allah. La khaliqa wa la raziqa wa la mudabbir illallah. Tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang memberi rizki kecuali Allah. Orang-orang kafir Quraisy mengakui. Maka makna tidak ada Tuhan selain Allah kurang tepat. Berarti makna tidak ada Tuhan selain Allah itu hanya makna yang luarnya saja, belum masuk sampai inti dari kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu orang-orang kafir Quraisy tetap diperangi oleh Nabi dalam keadaan mengakui tidak ada sembahan, mengakui tidak ada Tuhan pencipta, pengatur, memberi rezeki kecuali Allah. Diperangi dikarenakan tidak mau tunduk dengan makna dari kalimat la ilaha illallah yang sesungguhnya. Ketika mereka barakallahu fikum didakwai oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam barakallahu fikum sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat As-Saffat ayat ke-35 terkait orang-orang musyrikin Quraisy. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir Quraisy apabila diseru kepada mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, yastakbirun, mereka sombong, tidak mau. Ya, kemudian mereka mengatakan dalam surat Shad ayat kelima atau ayat As-Saffat lanjutannya ayat ke-36, wa yaqulun a inna latariku alihatina li syairin majnun. Ketika diseru, diminta untuk mengakui kalimat la ilaha illallah oleh Nabi, milih diperangi atau mengucapkan la ilaha illallah. Aslimu taslamu. Kalian masuk Islam, kalian akan selamat. Itu kata Nabi. Mereka yastakbirun. Lalu pada lanjutan, yakni surat As-Saffat ayat ke-36, mereka mengatakan a inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami li syairin majnun, dikarenakan hanya semata-mata seorang penyair yang gila, yakni Nabi dituduh sebagai penyair yang gila. Orang-orang musyrikin Quraisy paham betul makna la ilaha illallah yang diinginkan oleh Nabi, yakni la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar-benar yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Namun mereka tetap diperangi sebagaimana sabda Nabi dalam hadis, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah. Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi mengucapkan la ilaha illallah. Barakallahu. Orang-orang kafir Quraisy tidak mau mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan arifan bima'naha. Mereka paham tentang maknanya. Lalu mana buktinya kalau mereka barakallahu orang-orang kafir Quraisy ya mengakui Allah sang pencipta, pengatur, pemberi rizki, ya, sebagaimana itu adalah makna dari tidak ada Tuhan selain Allah. Banyak dalam ayat, diantaranya surat Yunus. Surat Yunus ayat ke-31. Allah berfirman, Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard, amma yamliku sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Surat Yunus ayat ke-31. Katakanlah wahai Nabi kepada orang-orang kafir Quraisy dan semisal dengan mereka, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang berkuasa memberikan, menciptakan pendengaran dan penglihatan, yang mengeluarkan orang yang hidup dari yang mati, ya, orang yang hidup dari yang mati, sebelum dia lahir berhukum makdum, dia tidak ada, seperti mati kemudian dikeluarkan, dan yang mengeluarkan orang yang mati dari yang hidup dibangkitkan. Dan siapakah yang mengurus, mengatur segala urusan? Fasayaqulun, mereka, wahai Nabi, pasti akan mengatakan Allah. Dan memang benar, ya, mereka mengatakan Allah. Faqul afala tattaqun. Namun katakanlah wahai Nabi, kalau mereka memang mengetahui Allah adalah pencipta, pemberi rizki, pengatur dan segala-galanya, dibandingkan dengan berhala-berhala yang mereka ibadahi, afala tattaqun, katakanlah mengapa kalian tidak mau bertakwa kepada Allah, memilih Allah saja sebagai zat yang satu-satunya untuk diibadahi, ditawakali, dimintai, digantung. Mereka paham makna la ilaha illallah tapi tidak mau. Barakallahu. Demikian pula Fir'aun Iblis paham makna la ilaha illallah. Jadi makna la ilaha illallah itu bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau makna tidak ada Tuhan selain Allah, seluruh makhluk mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada pencipta, tidak ada pengatur, mau tunduk. Tapi kalau makna yang tauhid uluhiyah, kandungan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi, artinya ya, beribadah hanya kepada Allah saja, jangan berbuat syirik dalam sholat, tawakal, khauf, takut, rojaknya, pengharapannya, dan terus yang lainnya, yang lain-lain, barakallahu'alaikum. Maka mereka ya, tidak semua makhluk mau mengikuti. Oleh karena itu yang tidak mau mengikuti, walaupun dia mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, tetap dalam Islam dianggap belum sebagai muslim. Belum sebagai muslim. Namun beda perkaranya dengan orang yang ketika dia kafir mengucapkan la ilaha illallah, maka dia dianggap muslim walaupun belum tahu maknanya, makna yang sesungguhnya. Misalkan dalam perang mau ditebas, dia mengucapkan la ilaha illallah, ya sudah, haram darahnya untuk barakamikum dipancarkan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Oleh karena itu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi dalam kitab beliau Kasfus Subuhat, ya, beliau menyatakan sungguh aneh zaman sekarang ini orang yang yantasibuna bil ilmi, menganggap dirinya itu berilmu, alim, tokoh, ulama, namun dia tidak mengerti makna la ilaha illallah yang sesungguhnya, dalam keadaan orang-orang kafir Quraisy tahu makna la ilaha illallah yang sesungguhnya, cuma mereka tidak mau mengikuti. Barakallahu. Mereka tidak mau mengikuti langsung, tidak banci, terang-terangan. Ya, ketika tahu makna la ilaha illallah adalah harus memilih Allah saja yang diibadahi, yang ditawakali, mereka tidak banci, orang kafir Quraisy. Tapi orang-orang musyrik zaman sekarang, orang-orang munafik, ya, barakafikum, mereka seperti orang banci. Cara lisannya saja la ilaha illallah, tapi cara kenyataan amalan ibadahnya yang zahir, ya, mereka barakafikum beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapnya kepada selain Allah, tawakalnya kepada selain Allah, meminta barakafikum hilangnya segala problem kepada selain Allah. Maka barakallahu'alaikum, ini adalah amalan kaum muslim. Jadi barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah saja, dan tidak ada sekutu baginya, ini dengan syarat dia mengetahui maknanya. Apabila ingin mendapatkan barakallahu'alaikum keutamaan, dia akan masuk ke dalam surga. Amilan bimuktadoha zahiran wa batina. Dan tidak hanya itu, setelah dia mengetahui barakafikum maknanya, dia harus mengamalkan konsekuensi baik yang nampak maupun yang batin. Ya, yang nampak maupun yang batin. Amalannya ya, tidak menampakkan dia berbuat syirik. Cara zahir dia tidak menampakkan berbuat syirik, tetap berupaya untuk bertauhid. Barakallahu. Sujudnya, rukuknya, ya, ibadahnya hanya kepada Allah. Batinnya dia juga harus barakallahu mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah. Meyakini makna tersebut benar adanya, bahwasanya tidak ada sembahan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah. Kemudian dalam batinnya harus ikhlas, terhindar dari kesyirikan. Barakallahu. Kemudian lafaz dari makna la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah, itu maknanya la khaliqa wa la raziqa wa la mudabbira illallah. Tidak ada pencipta, tidak ada pengatur, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Ini kurang tepat. Ya, barakallahu fikum. Seluruh makhluk meyakini ini. Kecuali yang memang hatinya itu sudah sangat menyimpang. Seperti ateis, PKI, ya, anti Tuhan. Barakallahu fikum. Adapun kalau makna uluhiyah yang intinya barakallahu fikum, tidak semuanya meyakininya. Kemudian lafadz wahdahu halun muakkadun lil ibad adalah sebagai hal dalam ilmu nahwu, kedudukannya sebagai hal, ya, penegasan terhadap apa yang ditetapkan. Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan kecuali sembahan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah saja. Penegasan. La syarikalah ta'kidun linnafyi. Makna la syarikalah adalah penegasan dalam bentuk peniadaan terhadap sesembahan selain Allah. Wa anna Muhammadan ay syahida anna Muhammadan. Dan lafaz anna Muhammadan yakni bersaksi, ya, bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul. Abduhu, makna abduhu mamlukuhu wa abiduhu. Abduhu artinya adalah mamlukuhu, sesuatu yang dimiliki. Maka Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam ketika beliau, ya, sebagai keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau adalah Abdullah, hamba Allah. Berarti milik Allah. Ini sebagai bantahan bahwasanya seluruh alam semesta diciptakan dari Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Ini kadzib, dusta, dan terkandung padanya kesyirikan. Maka jangan dibenarkan. Kalau punya buku itu langsung dibakar. Ya, langsung dibakar. Itu adalah keyakinan yang syirik. Wa abiduhu. Dan Nabi adalah Abdullah, maknanya abiduhu, yakni yang beribadah kepada Allah. Jadi bukan sebagai Rob, sebagai Tuhan, tapi sebagai hamba. Kalau orang laki-laki yang beribadah namanya abid. Kalau perempuan yang beribadah namanya apa Pak Yudi? Abidah. Anaknya sendiri ya. Bagus ngasih namanya. Abidah. Berarti yang belum punya nama abid bisa ada kembarannya, ya. Ada abid, ada abidah. Kemudian wa rasuluhu. Yang dimaksud dengan lafaz wa rasuluhu mursaluhu bi syariati. Yang diutus oleh Allah dengan syariatnya. Jadi nabi itu diutus. Barakallahu. Ya, diutus. Berarti sebelumnya tidak mengerti mal kitab walal iman. Apa itu kitab, apa itu iman. Oleh karena itu, kenapa nabi mengerti apa itu Alkitab, Al-Quran, apa itu keimanan? Karena belajar. Siapa yang ngajarin Abu Zakaria? Malaikat Jibril alaihissalam. Iqra, bacalah. Berarti agar orang bisa mengerti berawal dari membaca dan juga menulis. Barakallahu. Wa anna Isa ay wa syahida anna Isa ibnu Maryam, dan lafaz dari anna Isa maknanya adalah, maksudnya adalah dia bersaksi bahwasanya Isa ibnu Maryam Abdullahi wa rasuluhu adalah hamba Allah dan rasulnya. Jadi Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah dan rasulnya. Ini bantahan untuk orang-orang Nasrani dan bantahan untuk orang-orang Yahudi sekaligus. Barakallahu. Lafaz Abdullah bantahan untuk orang-orang Nasrani. Lafaz wa rasuluhu juga bantahan untuk orang Nasrani dan Yahudi. Khilafan lima ya'taqiduhun nasoro annahu Allah, dalam rangka sebagai bentuk menyelisihi apa yang diyakini oleh orang-orang Nasoro bahwasanya Nabi Isa adalah Allah. Orang Nasoro di antara keyakinannya berpendapat bahwasanya Nabi Isa itu Allah. Maka Allah bantah dalam surat Al-Maidah ayat ke-72. Al-Maidah ayat ke-72. Kalau ada orang Nasrani ya bertanya, bukan debat kusir. Kalau debat kusir berkafiku ya itu haram, kecuali dia memang ingin mencari kebenaran. Orang Nasrani datang kepada kita ya, menanyakan tentang Nabi Isa. Maka kita hafalkan surat Al-Maidah ayat ke-72. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwa al-masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Al-Masih, yakni Isa ibnu Maryam. Barakallahu. Au ibnullah, lafaz Abdullah wa rasuluhu, hamba Allah dan rasulnya. Ini dalam rangka menyelisihi keyakinan orang Nasoro yang mengatakan Nabi Isa adalah ibnullah, anak Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bantah dalam surat At-Taubah ayat ke-30. At-Taubah ayat ke-30. Wa qalatil yahud Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata Uzair adalah anak Allah. Uzair di sini berkomikum adalah nabi, namun tidak masuk dalam deretan yang disebutkan dalam berkomikum Al-Quran. Uzair adalah nabi. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah, dan orang-orang Nasara mengatakan al-masih adalah ibnullah. Ini adalah bantahan berapa? Au salisu salasah, atau dalam rangka menyelisihi orang-orang Nasara yang mengatakan Allah itu adalah salah satu dari tiga, ini trinitas. Salisu salasah, Allah adalah, Nabi Isa adalah salah satu dari tiga, kata orang-orang Yahud, orang-orang Nasoro. Salah satu dari tiga, yakni Allah, kemudian barakabikum ibnullah, anak Allah, kemudian Ruhul Kudus, malaikat Jibril. Maka ini adalah keyakinan yang batil, keyakinan yang kufur. Barakabikum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bantah dalam surat Al-Maidah ayat ke-73. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah salah satu dari tiga. Ya, barakallahu fikum. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Padahal tidak ada sesembahan kecuali hanya satu sesembahan, yakni Allah saja. Barakallahu fikum. Dan orang-orang Nasoro berpendapat Nabi Isa alaihissalam ini ada unsur lahut dan nasut, ada unsur ketuhanan dan ada unsur kemanusiaan. Unsur Tuhan dan unsur manusia menyatu dalam satu jasad, akhirnya menjadi Nabi Isa alaihissalam. Ini adalah keyakinan yang kufur, sesat dan menyesatkan. Padahal banyak ayat Barakallahu yang menjelaskan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kana yakulani ta'am. Nabi Isa dan ibunya sama-sama memakan makanan. Yang namanya Rob, Tuhan, tidak butuh makan. Maka ini bantahan. Barakallahu. Itu diantara. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumul jami'an. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam berkafikum fatwa beliau, beliau menyatakan anna aqidatal yahud wan nasara fi sya'nil masih alaihi salam ala tari ala tarafai naqid. Bahwasanya keyakinan Yahudi dan Nasrani terkait ya Nabi Isa alaihissalam itu berada pada dua tepi yang kurang, yang parah. Fal Yahud lam yu'tu al-Masih haqqahu alladhi manahahullahu iyyahu. Adapun orang-orang Yahudi, mereka tidak memberikan haknya kepada Nabi Isa alaihissalam, hak yang Allah telah berikan, anugerahkan kepada beliau. Ini hak Nabi Isa adalah harus diyakini bahwasanya beliau adalah Abdullah, hamba Allah, wa rasuluhu dan rasulnya. Abdullah la yu'bad, tidak boleh diibadahi. Wa rasuluhu dan rasulnya la yukadzab, tidak boleh didustakan. Orang-orang Yahudi tidak menganggap Nabi Isa adalah hamba Allah yang soleh. Kalau sebagai hamba Allah biasa seperti manusia, orang-orang Yahudi berpendapat iya. Tapi sebagai hamba Allah yang soleh, mereka tidak menganggap sebagai hamba Allah yang soleh. Karena kan waja'amu anna wulida zinan atau annahu waladun waladu zina. Nah, berkata mereka menganggap bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah anak, berkata dari hasil zina. Mengapa Nabi Isa alaihissalam dianggap sebagai anak dari hasil zina oleh orang-orang Yahudi? Gimana Abu Ibra? Barakallahu. Nah, dikarenakan ibu Maryam radhiyallahu ta'ala anha, ibu dari Nabi Isa alaihissalam, ya, melahirkan Nabi Isa alaihissalam bukan dari hasil pernikahan dengan seseorang. Walam aku baghiya, kata beliau dalam surat Maryam, dan aku bukan seorang pelacur. Barakallahu. Lalu siapa besok suami Maryam radhiyallahu anha, Pak Gunadi, di hari kiamat? beliau akan menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu. Jadi Nabi kita Muhammad alaihi wasallam akan menikah dengan Asiyah, istri Fir'aun yang beriman. Barakallahu, yang meninggal ya syahidah di tangan suaminya sendiri yang kejam. Barakallahu. Kalau kita melihat membaca dalam tafsir Ibnu Katsir tentang kisah Asiyah ya, istri Fir'aun, seorang wanita yang solehah dalam keadaan suaminya kafir, ini menunjukkan hidayah itu di tangan Allah. Walaupun orang tua, suami kafir, kalau Allah menghendaki istri atau anaknya menjadi orang yang soleh dan solehah, pasti akan terjadi. Demikian pula kalau orang tuanya sebagai nabi soleh, belum tentu istri dan anaknya menjadi orang yang soleh atau solehah. Sebagaimana Nabi Nuh dan yang lainnya. Barakallahu. Ya. Ketika Asiyah ini barakallahu sudah diketahui beriman dengan Nabi Musa alaihissalam, maka dia setiap harinya mengalami siksaan. Ya, barakallahu. Dijemur di terik matahari di padang pasir barakallahu, dan ya di atas tubuhnya itu ditimpakan batu. Ketika setiap hari suatu saat algojonya Fir'aun selalu diminta oleh Fir'aun untuk mendatangi Asiyah, datangi, tanya, mau beriman kepada saya sebagai Rob, sebagai Tuhan, mau tidak? Terus didatangi, terus tidak mau. Akhirnya barakallahu ya, pada suatu saat Fir'aun ingin membunuhnya kalau tidak mau beriman kepada Fir'aun. Akhirnya barakallahu, dia akan ditimpakan dengan batu yang besar, maka Allah Subhanahu wa taala ya perlihatkan rumah beliau yang Allah bangun di surga untuk istrinya Fir'aun. Dalam surat At-Tahrim ayat-ayat yang terakhir di situ diabadikan tentang ucapannya Asiyah. Ya Allah, lindungilah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Dan bangunkan untukku sebuah rumah di surga. Maka ketika beliau melihat rumah sudah terbangun, diperlihatkan oleh Allah, beliau tersenyum, lalu sebelum ditimpakan nyawanya sudah dicabut, kemudian ketika batu sudah ditimpakan dalam keadaan nyawanya sudah tidak ada. Ini barakallahu Asiyah. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Wa annahu kadzdzab wa sahir. Dan orang-orang Yahudi menganggap bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah kadzdzab, pendusta dan tukang sihir. Kenapa dikatakan tukang sihir Abu Azhar? Kenapa Nabi Isa alaihissalam dikatakan tukang sihir, dianggap sebagai tukang sihir? Pak Yudi siap jawab. Oh wala. Mas Ilmi punya? Naam, karena mukjizat-mukjizatnya itu barakallahu di luar kebiasaan gitu kan. Apa saja mukjizatnya? Pak Yudi, satu. Menciptakan orang mati. Hah? Menghidupkan orang mati. Naam, apa Abu Aisyah? Apalagi? Membelah lautan. Itu Nabi Isa apa Nabi Musa? Tongkat jadi ular, bukan itu Nabi Musa. Masya Allah. Apa Mas Reno? Allah Alam. Meroja'ah. Mas Uda? Ya, penyakit kusta, botak, buta juga barakallahu fikum, ya. Kemudian juga menyebutkan makanan yang ada di rumah-rumah orang. Si fulan dia masak gulai, masak becek, contoh. Masak ini, masak itu. Nah, di situ orang-orang Yahudi mau beriman, ternyata bohong. Telah diketahui, telah dibuktikan tidak mau. Minta lagi, tidak mau, tidak mau. Ini orang-orang Yahudi menganggap bahwasanya Nabi Isa adalah kadzdzab wa sahir. Walam yu'minu bi. Akhirnya mereka tidak mau beriman dengannya. Orang-orang Yahudi inilah yang barakakum mengejar Nabi Isa alaihissalam. Ya. Ada dua versi ya pengejarannya. Ketika itu yang mengejar kemudian wajahnya diserupakan ya yang bernama Yudas. Ada yang versi yang berikutnya adalah Nabi Isa alaihissalam dikepung dalam rumah itu. Kemudian Nabi Isa alaihissalam menawari, siapa yang mau menjadi hawari penolongku? Saya wahai Nabi. Di antara sahabat beliau yang paling muda, Nabi enggan karena terlalu muda. Sampai 3 kali beliau yang bersedia. Akhirnya barakakum Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah, jasad dan rohnya masih hidup, sampai sekarang masih hidup di langit yang kedua. Di sana masih hidup dan nanti akan diturunkan barakakum di akhir ya, menjelang hari kiamat, akhir zaman, untuk mengalahkan Dajjal, membunuh Dajjal, untuk mematahkan, merusak salib-salib, untuk membunuh babi-babi dan menikah dengan penduduk bumi, lalu barakakum juga meneruskan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika diangkat, sahabat yang tadi meminta, bersedia, wajahnya diubah. Namun ketika setelah itu ditangkap, ternyata disebutkan dalam ayat, dalam Al-Quran, ya, mereka tidak yakin kalau itu adalah Nabi Isa. Ketika menyalib pun tidak yakin bahwasanya itu adalah Nabi Isa. Amman Nasoro, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Adapun orang-orang Nasoro, faqad ghalu fi ta'zimi li darajati ta'limi. Mereka telah hulu berlebihan, berlebih-lebihan dalam mengagungkan Nabi Isa alaihissalam sampai pada derajat ketuhanan, penyembahan. Faqalu anhu, mereka mengatakan tentang Nabi Isa, innahu Allah wa ibnullah, mereka atau dia adalah Allah, dia adalah anak Allah. Maka ini adalah berkafikum keyakinan yang hulu, yang sesat. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah kaum muslimin meyakini bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya. Wa kalimatuhu, dan yang dimaksud dengan kalimatuhu, ai annahu khalaqahu bi kalimatin wa hiya qauluhu kun. Maksudnya Nabi Isa adalah kalimat Allah. Maknanya adalah Allah menciptakan Nabi Isa dengan ucapan kun. Jadi kalau Allah menginginkan sesuatu, ayyakulah kun fayakun, maka Allah akan mengatakan kun apa yang diinginkan. Allah akan mengatakan kun, maka jadi. Adapun belajar ilmu bela diri, tenaga dalam, ilmu apa? Ilmu kun fayakun, itu ilmu yang sesat, ya, tidak ada dasarnya, ya. Jadi kalau ada yang bertanya apa yang dimaksud dengan Nabi Isa adalah kalimat Allah, yakni Nabi Isa diciptakan oleh Allah dengan kalimat kun, jadilah, maka semuanya jadi. Alqaha ila Maryam, yang Allah berikan, tujukan kepada Maryam. Arsala biha Jibril ilaiha fanafakha fihi min ruhihi al-makhluqati bi'idnillahi azza wa jalla. Yakni Allah mengutus malaikat Jibril kepada ibunya yang bernama Maryam. Lalu malaikat Jibril barakallahu meniupkan pada ya Maryam tadi di janinnya ruh dari makhluk Allah dengan izin Allah azza wa jalla. Wa ruhun, Nabi Isa disebut dengan ruh. Makanya kalau ada yang mengatakan ruhul kudus, itu adalah malaikat Jibril itu sendiri atau rohnya Allah, ya, zatnya Allah, sebagian zatnya Allah. Mana dalilnya ini? Ruh wa ruhum minhu, adalah ruh darinya, hu kembali pada Allah. Berarti kami benar. Ini adalah pemahaman yang salah. Kata para ulama wa ruhun minhu, yang dimaksud dengan ruh di sini ai anna Isa alaihissalam ruhun minal arwah allati khalaqaha Allahu ta'ala. Maknanya adalah bahwasanya Nabi Isa alaihissalam ya pada diri beliau itu ada ruh dari ruh-ruh yang ada yang Allah ciptakan dari di alam ruh barakallahu, kemudian ditiupkan oleh malaikat Jibril, rohnya dikirim barakallahu, diberikan kepada perutnya ibunya yakni Maria. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dalam Arba'in Nawawi, di antaranya disebutkan hadis Abdullah bin Mas'ud, Nabi bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari sebagai nutfah air mani. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian pada hitungan yang sama ya, berarti 40 hari berikutnya berupa segumpal darah. Thumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian pada hitungan yang sama 3 bulan atau 40 hari yang ketiga, ketika barakallahu mulai umur ya 120 hari itu sudah berupa barakallahu segumpal daging mudghah. Kemudian fa arsala ilaihi al-malak, ketika itu diutuslah seorang malaikat. Seorang malaikat di sini kalau selain kepada Nabi Isa, yakni kepada ibunya Nabi Isa, itu malaikatnya bukan malaikat Jibril, wallahu a'lam, tidak disebutkan. Pokoknya malaikat. Adapun kepada Maryam itu Nabi apa? Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yanfukhu fihi ruh, kemudian ditiupkan pada ya perut ibunya barakallahu'alaikum ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan. Kemudian ditulis bikat birizqihi, ditulis rezekinya ya ketika sudah berumur 120, ditulis oh rezekinya besok meninggal ketika sudah totalan 2M, ketika masih 1,9M ya berarti kurang 100 juta belum meninggal. Ketika sudah 2M berarti meninggal. Karena barakallahu meninggalnya seseorang itu dengan sempurnanya rezeki seseorang. Kemudian juga ditulis wa ajalihi, meninggalnya umur berapa, di mana, wa saqiyun aw saidun, celaka atau tidak, sudah diketahui. Barakallahu. Maka Nabi Isa alaihissalam disebut sebagai ruh, ya ruh darinya, maksudnya adalah pada Nabi Isa alaihissalam berkefikum ada ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan. Jadi bukan pada jasad Nabi Isa ada ruhnya Allah, bukan. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, mungkin ini yang kita sampaikan untuk sore hari ini. Insyaallah untuk berikutnya masih pada hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan pada bulan yang akan datang, pekan pertama insyaallah. Wallahu ta'ala sawab. Naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu wa hadakumullah.